Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, sebelum kita mulai pelajaran, ada satu yang ingin kita ingatkan, yakni kita berada pada bulan yang di sana terdapat padanya peringatan, yakni peringatan kemerdekaan. Apakah ahli sunnati wal jamaah mengangkat bendera? Pertama, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, memperingati sesuatu hari tidak ada, tidak dikenal di dalam Islam kecuali Idul Fitr wal Adha. Adapun peringatan-peringatan selanjutnya itu adalah peringatan yang bid'ah, yang diada-adakan. Tentunya memperingati hal yang demikian ini adalah sesuatu yang batil, dan kita tidak ikut serta di dalamnya. Akan tapi masalahnya, apakah kita mengangkat bendera? Dan demikian ini ditanyakan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, ditanyakan oleh Al-Ustaz Askari. Jawabannya kurang lebih bahwa setiap bangsa itu mempunyai bendera, mempunyai lambang. Maka kita mengangkat bendera tersebut bukan dalam rangka memperingati hari tersebut, akan tetapi dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kita bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kesimpulannya, jawaban Syekh Ubaid hafizahullah, yakni boleh mengangkat bendera, akan tapi dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kita bagian dari Republik Indonesia, bukan dalam rangka untuk memperingati hari tersebut. Terlebih lagi kita berada di suatu masa yang di sana banyak fitnah, banyak di sana para pemberontak, kaum Khawarij yang mengkafirkan dan tidak mengakui. Supaya untuk membedakan, supaya kita tidak disamakan dengan mereka, maka kita mengangkat atau mengeluarkan bendera dalam rangka untuk membedakan diri dengan orang-orang Khawarij, supaya ahli sunnah wal jamaah tidak divonis sebagai teroris. Terlebih lagi mereka-mereka yang melakukan aktivitas amaliyah pengeboman dan pemberontakan, sebagian mereka mengaku sebagai salafi, supaya kita tidak dianggap bagian dari mereka, maka kita tidak mengapa untuk mengangkat bendera. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, kita masuk pada pelajaran. Kita masih mempelajari Kitabul Mawaqit atau Babul Mawaqit dari Kitab Shalah, bab tentang waktu-waktu salat. Kita sampai pada hadis yang ke-58. Berkata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu anha an an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallam qala: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. عن عائشة رضي الله عنها دار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أبابيلا أقيمت telah ditegakkan as-salah wa hadarul asya dan telah hadir, telah didatangkan hidangan makan malam, fabda'u bil asya, maka mulailah dengan menyantap makan malam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, al-asya kenapa dinamakan al-asya? Diambil dari kalimat al-ashi, diambil dari kalimat dari lafaz al-ashi. Al-ashi dalam lughatul arabiyah bermakna akhirun nahar, akhir dari siang, itu al-ashi. Pada zaman awal, pada zaman dahulu, al-asya itu kebiasaannya dilakukan sebelum maghrib. Biasanya dilakukan sebelum maghrib. Adapun pada zaman kita, kebanyakannya al-asya itu dilakukan pada waktu malam setelah isya. Kalau setelah isya, idza uqimatis shalah wa hadaral asya, apabila ditegakkan salat dan telah dihadirkan al-asya. Nah, maksudnya salat apa? Salat maghrib. Kalau dimaknakan asya waktunya seperti yang biasa dilakukan pada orang zaman sekarang, uqimatis shalah, apa salat apa yang ditegakkan setelah salat isya? Ya, maksudnya adalah as-salah di sini adalah salatul maghrib. Yang dimaksud adalah salatul maghrib. Dikarenakan pada zaman awal, pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, al-asya itu dilakukan sebelum maghrib. Wa hadharul asya, fabda'u bil asya, maka mulailah dengan makan asya tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, hadarul asya dan telah hadir, telah datang al-asya, maksudnya adalah ketika berupaya untuk menyediakan makan kan butuh proses, butuh masak dulu, menyiapkan dulu atau belanja dulu, kemudian masak, terus kemudian waktunya tertunda sampai datang waktu sholat, kemudian tidak makan azan ternyata, atau tidak makan ternyata sudah iqamah. Mana yang didahulukan? Apakah mendatangi sholat ataukah mendahulukan untuk makan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fabda'u bil asya, maka mulailah dengan makan malam. Nah, di sana ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, para ulama ahlul ilmi membatasi, tidak secara mutlak, dibatasi pada satu keadaan. Kapan seseorang mendahulukan makan daripada salat, mendahulukan makan daripada salat apabila seseorang benar-benar butuh, apabila seseorang memang lapar dan dia kalau tidak makan dan menyegerakan untuk mendatangi sholat, sholatnya tidak bisa tenang, tidak bisa khusyuk. Maka yang demikian ini dilarang, jangan mendatangi sholat. Akan tapi hendaklah engkau mulai makan terlebih dahulu, ya, sehingga terpaksa tidak sholat pada awal waktu, sehingga tertunda sejenak dalam rangka untuk asya. Akan tetapi kapan seseorang mendahulukan asya tersebut? Apabila dirinya butuh terhadap asya itu dalam keadaan benar-benar lapar, butuh. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan untuk mendahulukan al-asya? Sebabnya adalah supaya seseorang bisa melakukan kekhusyuan di dalam sholat, bisa melakukan kekhusyuan dalam sholat. Yang mana khusyuk itu merupakan ruh, ruhus sholah, merupakan ruhnya sholat. Dan seseorang dinilai sholatnya, dinilai berapa pahala sholatnya, yakni dari kadar kehadiran pikiran dia. Semakin seseorang khusyuk di dalam sholatnya, semakin tinggi, semakin besar pahalanya. Dan semakin sedikit seseorang menghadirkan pikiran di dalam sholat, maka semakin dikit pahalanya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, apabila seseorang telah besar keinginannya untuk makan dan dia keadaannya adalah sangat butuh terhadap makan, kemudian dia mendatangi sholat dan menunda makan, maka yang demikian ini dia tidak bisa, jadi dia tidak mampu untuk melakukan kekhusyuan. Maka untuk menghindari yang demikian ini, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mulailah makan terlebih dahulu daripada sholat. Dalam rangka apa? Supaya khusyuk dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apabila seseorang sholat dalam keadaan lapar, maka lapar ini sangat mengganggu. Yang lapar ini akan mempengaruhi kekhusyuan dia di dalam sholat. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, adapun kebalikannya, apabila seseorang tidak dalam keadaan tidak sangat butuh terhadap makanan tersebut, makanan sudah siapkan, sudah terhidang, tapi kalau misalnya tidak makan juga gak apa-apa, kalaupun ditunda nanti setelah makan juga tidak masalah, tidak terlalu lapar. Maka yang demikian ini mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah as-salah, yang didahulukan adalah sholatnya. Karena sebab yang mengganggu kekhusyuan tidak ada sebab. Adapun lapar itu merupakan sebab mengganggu kekhusyuan. Kalau lapar itu ada, maka yang demikian ini merupakan udzur untuk tidak hadir sholat jamaah di masjid. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa hadarul asya, dan telah didatangkan makan malam? Kalau makan pagi sarapan bagaimana? Kalau makan siang bagaimana? Apakah hukumnya sama? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al asya. Kenapa? Dikarenakan kebanyakan orang dari pagi itu kerja, dari pagi dia mempunyai banyak kesibukan aktivitas. Kemudian pada sore harinya setelah kerja tentunya apa butuh makan. Ketika dalam keadaan butuh makan, dia sangat perlu terhadap makanan tersebut. Kemudian datang waktu sholat, mana yang dialogkan? Yaitu al-asya. Dalam keadaan butuh, sehingga yang disebutkan adalah al-asya, karena kebanyakan mereka-mereka sangat butuh terhadap asya karena seharian telah bekerja berat. Ada yang di ladang, ada yang di pasar, ada yang di jalan dan sebagainya. Ya, tentunya pada sore hari dia sangat butuh terhadap asya, maka disebutkan wahadharul asya. Walaupun hukumnya ini bukan berlaku pada asya saja, akan tapi umum. Apakah makan ghada sama? Kalau makan pagi, kan setelah makan pagi enggak ada sholat jamaah. Ya, maka al-ghada atau makan siang hukumnya sama. Kalau misalnya seseorang sangat butuh terhadap ghada, terus berupaya untuk disiapkan, ternyata tertunda sampai datang azan, sampai terdengar azan zuhur. Kalau dalam keadaan butuh terhadap makanan tersebut, maka yang didahulukan adalah makan. Kalau tidak terlalu butuh terhadap makanan tersebut, yakni apabila dia sholat dan dia tidak terganggu kekhusyuannya, maka yang didahulukan adalah as-salah. Kemudian wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma nahwuhu, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sama, semisal hadis yang telah kita sebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Wali muslimin, hadis yang nomor 58, wali muslimin dan riwayat milik Imam Muslim. Anha, yani an Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa beliau radhiyallahu anha berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhu al akhbathan. La salata, tidak ada salat. Ya, penafian di sini penafian apa? Penafian sihah ataukah penafian kamal? Penafian sihah maknanya adalah tidaklah sah sholat seseorang. Ini penafian sihah. Adapun penafian kamal artinya adalah tidaklah sempurna sholat seseorang ketika makanan telah hadir. Kalau nafyu as-sihah, penafian kesahihan atau kebenaran sholat, maknanya sholat seseorang enggak sah apabila telah dihadirkan makanan. Kalau nafyu al-kamal, penafian kesempurnaan, yakni tidaklah sempurna, maknanya adalah apa, sholatnya tetap sah akan tapi tidak sempurna. Nah, yang benar yang mana? Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, bahwa yang benar adalah nafyu al-kamal. Yang dinafikan adalah kesempurnaan. Dikarenakan apabila seseorang tetap saja menghadiri sholat dalam keadaan dia sangat butuh terhadap makanan, maka akan menjadi rusak kekhusyuannya. Padahal khusyuk itu merupakan ruh ibadah, Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mar'i min salatihi illa ma 'aqila minha. Tidaklah seseorang mendapatkan dari salatnya kecuali apa yang dia pahami, dia pikirkan. Salatnya tersebut menghadirkan pikiran, memahami apa yang dia baca. Jadi apabila dari awal sampai terakhir kemudian khusyuk, pikirannya hadir, maka nilainya sempurna. Kalau kehadirannya cuma setengah, ya berarti nilainya setengah. Kalau kehadirannya seperempat, ya seperempat. Nah, demikian. Tentunya di sini kapan? Apabila seseorang dalam keadaan butuh terhadap makanan tersebut, maka tidak ada sholat dengan hadirnya makanan. Ya, maknanya apabila seseorang dalam keadaan butuh terhadap makanan, dia tetap menghadiri sholat dan mengakhirkan makan, maka yang demikian ini dia tetap sah sholatnya, akan tapi dia telah melakukan perkara yang makruh. Melakukan perkara yang makruh. Kemudian wala huwa yudafi'ul akhbathan, dan tidak pula yudafi'uhu mendorong dia al-akhbathan, dua kotoran. Apabila seseorang terdorong atau didorong oleh dua kotoran, yakni al-akhbathan, al-baul, kencing dan buang air besar, ya, apabila yang demikian ini telah menekan dia, maka tidak boleh sholat. Yakni maknanya adalah apabila seseorang ingin menghadiri sholat jamaah, berangkat, terus kemudian dalam keadaan menahan kencing. Nah, yang demikian ini sholatnya sah, tapi dia telah melakukan sesuatu yang makruh. Dia sempurna sholatnya. Hendak berangkat sholat dalam keadaan menahan buang air besar, sholatnya sah, akan tapi dia telah melakukan sesuatu yang makruh. Yang demikian ini akan memalingkan dia dari al-khusyur. Akan tapi apakah sholatnya itu batal? Tidak, sholatnya tidak batal, sholatnya tetap sah. Akan tetapi yang demikian ini akan menghalangi dia dari al-khusyur, karena penafian di sini adalah penafian al-kamal. Sholatnya tetap sah. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala syahida indi rijalun mardiyun wa ardahum indi Umar. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, syahida indi, syahida bermakna akhbara, bagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, syahida artinya akhbara, telah menyampaikan khabar indi di sisiku, rijalun beberapa orang laki-laki, mardiyun yang diridhai, wa ardahum indi Umar, dan Umar telah membuat ridah mereka terhadapku. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini inti hadisnya. Ya, sebelumnya ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, ini menunjukkan syahida indi rijalun mardiyun telah memberitakan di sisiku beberapa orang laki-laki yang diridhai, menunjukkan bahwa ilmu tidaklah diambil dari siapa saja, tidak. Akan tetapi ilmu hendaklah diambil dari seseorang yang diridhai. Diridhai baik itu dari sisi agamanya, diridhai dari sisi keilmuannya, diridhai dari sisi akhlaknya. Nah, harus melihat, tidak kemudian siapa saja yang menyampaikan kemudian ditampung. Nah, ini namanya apa? Menampung antara yang baik dan yang buruk, mencampur aduk antara yang hak dan yang batil. Nah, kita mengambil ilmu dari orang yang kita ridhai agamanya, ya teman hasnya, keistiqomahannya dan sebagainya. Wa ardahum indi Umar, dan Umar telah membuat mereka ridha indi, sisiku yaitu terhadapku. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, ini menunjukkan bahwa para sahabat radhwanullah alaihim ajma'in, mereka saling mencintai. Saling meridhai. Ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Syiah Rafidhah yang mana mereka telah membuat-buat, ngarang-ngarang cerita. Ngarang-ngarang cerita ya, yaitu tentang perselisihan atau permusuhan di antara para sahabat. Nah, ini sesuatu yang dibuat-buat oleh orang-orang Rafidhah. Pertentangan, kebencian antara Ahlul Bait dengan sahabat yang lainnya, ini dibuat-buat oleh orang-orang Rafidhah. Padahal di sini wa ardahum indi Umar, dan Umar telah membuat mereka ridha terhadapku, yakni mereka saling mencintai, terjalin di antara mereka mahabbah wal ukhuwah wal ulfah. Kemudian isi dari hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil salati ba'da subhi hatta tashruqa as-shamsu wa ba'da al-'asri hatta taghruba. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk sholat setelah subuh sampai matahari terbit, wa ba'dal asri, dan setelah asr, hatta taghruba, sampai matahari itu tenggelam. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah jami'an, nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat. Salat apa? Maksudnya adalah salat nafilah yang mutlaqah. Maksudnya adalah salat nafilah al yang mutlaq. Mutlaq, salat mutlaq itu apa? Salat mutlaq itu adalah salat sunnah yang dilakukan kapan saja kecuali pada waktu-waktu terlarang. Adapun salat zawatul asbab, salat-salat yang punya sebab, dikerjakan setelah asar atau setelah subuh, bagaimana, boleh atau tidak boleh? Jawabannya boleh, karena mempunyai sebab. Sebab maksudnya apa? Misalnya ada seorang tawaf di Ka'bah. Nah, setelah tawaf 7 kali muter, kemudian apa? sunnahnya yakni sholat di depan makam Ibrahim. Nah, sholatnya seseorang di depan makam Ibrahim itu merupakan apa? Itu mempunyai apa? Sebab-sebabnya apa? Yaitu tawaf 7 kali. Nah, kalau mempunyai sebab dilakukan pada waktu yang terlarang boleh, yang tidak boleh adalah sholat sunnah mutlaqah. Tidak boleh dilakukan setelah subuh, tidak boleh dilakukan setelah asar. Atau sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini mempunyai sebab. Apa sebabnya seseorang sholat 2 rakaat? Karena tahiyatul masjid, menghormati masjid, memuliakannya dengan melakukan sholat 2 rakaat. Jadi demikian ini mempunyai sebab. Yang tidak boleh yang tidak mempunyai sebab. Sholat jenazah boleh tidak setelah asar, setelah subuh? Boleh, karena mempunyai apa? Sebab. Sebabnya apa? Kematian. Khawani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Naha Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da subhi hatta tashruqa syamsu. Setelah subuh sampai matahari terbit. Nah, setelah subuh. Nah, ini iskal. Rasulullah melarang untuk salat setelah subuh. Apa maksudnya setelah subuh? Apakah setelah sholat subuh ataukah setelah adanya apa, fajar? Ya kan, dengan adanya fajar shadiq berarti sholat subuh telah masuk. Maksudnya ba'da subahi ini setelah fajar subuh ataukah ba'da subahi setelah sholat subuh? Nah, ini iskal. Sehingga para ulama berselisih. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ba'da subahi ini adalah ba'da sholati subuh, setelah sholat subuh. Dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa larangan ini adalah setelah terbitnya fajar, fajar subuh. Kecuali sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang dilarang adalah sholat sunnah yang mutlaqah dan sholat-sholat yang lainnya, kecuali 2 rakaat antara adzan wal iqamah pada waktu subuh. Nah, pendapat mereka didasarkan pada riwayat al-Imam At-Tirmidzi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la salata ba'da tulu'il fajri illa rak'atay al-fajr. Tidak ada salat setelah terbitnya fajar kecuali 2 rakaat fajar, yaitu antara adzan wal iqamah. Maka ini dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, hadza huwa aqrab. Ini yang lebih dekat. Yang lebih dekat kepada as-shawab. Dan ini apa? Larangan tersebut berlaku setelah fajar subuh. Kecuali apa? Satu, yakni salat sunnah antara adzan wal iqamah, 2 rakaat. Itu yang dikecualikan. Selain itu tidak boleh. Kemudian hatta tashruqa syamsu, Nabi melarang sholat setelah subuh sampai matahari itu terbit. Nah, matahari terbit, ketika matahari terbit, sudahkah boleh sholat? Nah, matahari terbit itu masih dilarang untuk melakukan sholat sunnah mutlaqah di sana. Batasannya bukan terbitnya matahari, akan tetapi batasannya adalah irtifa'u syams, yakni mataharinya telah meninggi. Maksudnya adalah ketika matahari itu terbit, ya, keluar dari ufuk, kelihatan seperempat, separuh, ini masih haram, enggak boleh melakukan sholat. Atau kemudian ketika dia lepas tapi warnanya masih memerah, masih haram, enggak boleh sholat sampai matahari itu meninggi, ya, diperkirakan setinggi tombak. Setinggi tombak baru setelah itu boleh sholat. Karena yang demikian ini diperjelas dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menunjukkan bahwa terbitnya matahari itu masih dilarang untuk sholat ketika matahari terbit. Ya. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dikatakan hatta tartafi'a asy-syamsu, sampai matahari itu tinggi, sampai matahari naik, ya, diperkirakan satu tombak. La ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, yakni matahari terbit dari awal ketika mau keluar, nah, sampai dia naik ke atas, sampai dia meninggi setinggi satu tombak, nah, waktunya adalah kira-kira 15 menit. Waktunya adalah kira-kira 15 menit. Kemudian wa ba'dal asri hatta taghruba, dan setelah asar sampai matahari itu tenggelam. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, disebutkan dalam hadis ini, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dua larangan, dua waktu, ya. Ya, yakni dua waktu larangan untuk melakukan sholat, yaitu sholat sunnah yang mutlaqah. Nah, di sana ada hadis yang lainnya, yakni ada tiga waktu. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Uqbah bin Amir mengatakan salatu sa'atin, ada tiga waktu, kana Rasulullah yanhana an nusalliya fihinna, yang dahulu Rasulullah melarang kami untuk sholat padanya pada tiga waktu tersebut. Au an naqbura fihinna mautana, atau untuk kami kuburkan pada waktu-waktu tersebut orang-orang mati di antara kita. Ini tiga waktu ini dilarang sholat dan dilarang untuk menguburkan jenazah. Hatta tatlu' asy-syamsu bazighatan, hatta tartafi'a, kita ulangi, bukan hatta, hina tatlu' asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a, yakni ketika tiga waktu tersebut, yang pertama adalah ketika matahari itu terbit, ya, matahari terbit, berarti matahari terbit itu masih dilarang sampai meninggi. Nah, kalau sudah meninggi berarti boleh kita melakukan sholat pada waktu tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hina yakumu qa'imuz zahirati hatta tamila syamsu, ketika bayangan itu ada di tengah-tengah, sampai matahari itu tergelincir. Yang kedua, yaitu sebelum zuhur. Nah ini diperkirakan matahari tergelincir, matahari di tengah-tengah sampai tergelincir itu berapa lama? Nah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, kira-kiranya adalah 15 menit. Berarti sebelum azan, 15 menit sebelum azan itu waktu larangan untuk sholat. Yaitu sholat apa? Sholat yang mutlaqah. Kalau mempunyai sebab boleh. Dan waktu ini dilarang untuk mengkuburkan jenazah, yaitu memasukkannya ke dalam kubur. Nah, kalau menggali ya tidak apa-apa, atau mengantar jenazah ya tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah memasukkan, mengkuburkan jenazah pada waktu tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, hina taghiba syamsu lil ghurub hatta taghruba, dan ketika matahari itu tenggelam, matahari itu taghib yaitu hilang, lil ghurub dikarenakan tenggelam. Afan, kita ulangi, hina taghiba syamsu hatta taghruba, ketika matahari itu tenggelam sampai dia masuk, ya, sampai dia masuk tenggelam. Ya, ini matahari tenggelam, maksudnya tenggelam itu dia mulai menempelkan ke ufuk sedikit, kemudian nambah lagi sampai hilang. Nah itu adalah waktu dilarang untuk melakukan sholat sunnah mutlaqah, dan waktu dilarang untuk mengkuburkan jenazah. Berapa perkiraannya sebelum azan maghrib? Perkiraannya adalah 15 menit. Ya, 15 menit ini tidak boleh mengkuburkan jenazah, memasukkan dia ke kubur, dilarang. Waktunya sedikit saja, ya, 3 waktu ini diperkirakan semuanya itu 15 menit. Ya, ketika matahari mulai terbit sampai tinggi 15 menit. Ketika matahari di tengah-tengah sampai tergelincir kira-kiranya 15 menit. Ketika matahari siap-siap mau tenggelam sampai tenggelam perkiraannya adalah 15 menit. Nah, 3 waktu ini tidak boleh bagi kita untuk melakukan sholat sunnah mutlaqah, dan tidak boleh mengkuburkan jenazah. Kalau misalnya setelah asar diberangkatkan, kemudian matahari masih terang, kemudian dimasukkan ke dalam kubur, boleh? Ya boleh. Yang enggak boleh adalah kalau matahari sudah mau tenggelam, sudah siap-siap, sudah perkiraannya 15 menit sebelum azan, itu enggak boleh. Atau memberangkatkan jenazah setelah subuh. Hati-hati kalau matahari ketika terbit, ya berhenti dulu, ditunda dulu, tunggu matahari sampai naik ke atas, baru setelah itu dikubur. Kemudian hadis yang terakhir, an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bukan, ya, bukan hadis terakhir ya, masih makna, satu makna dengan hadis yang sebelumnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da subih hatta tartafi asyamsu wa la salata ba'da al-asri hatta taghibash syamsu. Wa qala al-musannif rahimahullah wa fil babi an Ali, dan dalam bab ini yaitu bab larangan salat setelah subuh dan setelah asar, Ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Umar bin Khattab, dan dari Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Abu Hurairah, Samar bin Jundub, wa Salamah ibn al-Aqwa, wa Zaid bin Thabit, wa Mu'ad bin Afra, wa Ka'ab bin Murrah, wa Abi Umamah al-Bahili, wa Amr bin Ambasah al-Assulami, wa Aisyah, wa Sunabihi, wa lam yasma' minan Nabi. Ya, yang terakhir As-Sunabihi, dan dia tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir dari Babul Mawaqid adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Umar ibn al-Khattab jaa yaum al-Khandaq. Bahwa Umar ibn al-Khattab telah datang pada hari peperangan Khandaq. Ba'dama gharabati syamsu, setelah matahari itu tenggelam. Umar bin Khattab datang pada hari tersebut. Faja'ala yasubbu kuffara Quraisyin. Ya. Faja'ala yaitu Umar, Umar memulai yasubbu mencela kuffar Quraisy. Yani dikarenakan mereka tersibukkan untuk menghadapi serangan Quraisy, sampai matahari itu terbit belum salat, sampai matahari tenggelam, Rasulullah dan para sahabatnya belum melakukan salat asar. Ya, sehingga Umar Khattab radhiyallahu anhu mencelah kufar Quraisy, waqala, dan berkata, yaitu Umar, ya Rasulullah, ma kittu usallil asra hatta kadati syamsu taghruba. Ya Rasulullah, hampir-hampir aku tidak melakukan sholat asar kecuali sampai matahari itu hampir-hampir tenggelam. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma sallaituha. Dan demikian juga demi Allah, aku belum melakukan sholat asar. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersibukkan untuk menghadapi kufar, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi ma sallaituha, demi Allah aku belum melakukan sholat asar, padahal matahari telah tenggelam. Nah, di sini ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, para sahabat merasa sedih, kecewa, sakit hati. Ya, apa yang mendorong mereka untuk mencelah orang-orang kafir? Ya, karena sebab ulah mereka, sehingga para sahabat tertunda, tidak bisa melakukan salat asar pada waktunya. Ya, demikian ini sehingga mereka mencela para kafir tersebut. Nah, di sini ikhwani fillah rahimakumullah jami'an menunjukkan yakni perhatian mereka terhadap perkara salat. Ketika terlewatkan waktu salat, kemudian mereka sedih, kemudian mereka mencela, mencaci maki orang-orang kafir yang karena dengan sebab mereka, sehingga para sahabat tersibukkan, sehingga mereka terlewatkan waktu sholat asar. Ini menunjukkan apa? Ta'zim, pengagungan mereka terhadap perkara sholat. Dan ini juga menunjukkan kedudukan sholat itu, menunjukkan kedudukan sholat itu tinggi di dalam kalbunya. Ya. Ya, sehingga dengan apabila sholat itu terlewatkan, kemudian sedih dan marah. Nah, beda dengan kita. Dan ini sebagai pengingat bagi diri saya juga, dan juga kepada ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita kalau terlewat sholat, terlewatkan dari waktu sholat, biasa-biasa saja, tidak ada reaksi apa-apa. misalnya ketiduran terus kemudian bangun, loh sudah panas, ternyata matahari sudah tinggi sekali, sudah berada di atas, biasa, nggak ada penyesalan, nggak ada reaksi apa-apa. Atau kalau misalnya tersibukkan dengan sesuatu pekerjaan sehingga lupa melakukan sholat, biasa saja, tidak terlalu sedih. Tapi beda apabila dia mempunyai janji terhadap seseorang, terus kemudian waktunya lupa, kemudian akhirnya waktunya itu telah lewat, sedih, waduh kenapa, nyesel, sudah lewat waktunya, waktunya sudah habis ini, gara-gara marah-marah kepada keluarganya, gara-gara disibukkan dengan urusan rumah, diri disibukkan dengan anak yang nakal, sehingga waktu yang seharusnya dia harus berangkat kemudian tidak berangkat, marah. Tapi kalau sholat yang terlewat, waktunya terlewat, biasa-biasa saja. Ini menunjukkan lemahnya pengagungan dia terhadap sholat. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, Umar bin Khattab radhiyallahu an qala fakumna, berkata Umar, fakumna, kami berdiri atau bangkit menuju Badhan. Badhan itu wadi yang ada di Madinah. Fatawaddu'a lis-salati wa tawaddana laha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu untuk melakukan salat, dan kami berwudu laha, yaitu lis-salah, untuk salat. Fa shallal 'asra, maka Rasulullah salat asr, ba'dama gharabatis syamsu, setelah matahari itu tenggelam. Summa shalla ba'daha al-maghrib, kemudian salat setelahnya, yaitu salat maghrib, setelah asar kemudian salat maghrib. Nah ini ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, menunjukkan apabila seseorang terlewatkan dari salat sehingga waktunya telah habis dan masuk pada waktu sholat yang berikutnya, mana yang didahulukan? Kalau tertinggal sholat maghrib ya, sampai masuk waktu isya belum sholat, mana yang didahulukan, sholat isya dulu ataukah sholat maghrib dulu? Ya, ya ini harus tertib, sholat maghrib terlebih dahulu ya, sebagaimana Rasulullah SAW ada perang Khandaq ini, sholat asar terlebih dahulu kemudian sholat maghrib. Karena apa? Karena wajibnya tertib, wajibnya berurutan. Kecuali pada satu keadaan, kecuali apabila waktu yang dia berada padanya itu sedikit mepet. Ya, misalnya belum sholat asar padahal sudah maghrib, tapi maghribnya sebentar lagi azan, mana yang didahulukan, asar dulu ataukah maghrib? Yang didahulukan adalah maghrib, karena sebentar lagi 5 menit lagi azan. Kalau misalnya dia sholat asar terus kemudian selesai kemudian sholat maghrib, akhirnya dua-duanya tidak dapat waktunya, dua-duanya tidak sesuai waktunya. Sholat asar pada waktu maghrib, kemudian sholat maghrib akhirnya pada waktu isya. Kalau waktunya mepet, ya didahulukan sholat yang pada untuk waktu itu. Dipahami di sini, insya Allah. Nah di sini ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, hadis ini disebutkan. Kenapa disebutkan sebagai disebutkan dalam kitabul mawaqit? Apa kaitannya dengan bab? Kita akan membahas babul mawaqit. Babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu sholat. Ini menunjukkan pentingnya seseorang memperhatikan waktu sholat, tidak menundahnya, tidak mengabaikannya, menunda-nunda sampai pertengahan atau sampai akhir waktu, tidak. adalah seseorang sholat pada awal waktu. Hadis ini kenapa disebutkan? Yakni hadis ini menunjukkan perhatian para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in terhadap waktu-waktu sholat, sampai-sampai ketika orang-orang kafir mengepung mereka, mengepung para sahabat, para sahabat tersibukkan dari menghadapi mereka. Terus kemudian dengan sebab itu sehingga terlewatkan waktu sholat asar, kemudian para sahabat mencela orang-orang kafir Quraisy dengan sebab mereka, sehingga mereka terlewatkan dari sholat asar. Nah, di sini menunjukkan perhatian para sahabat, karena apa? Ketika waktu itu lewat, kemudian mereka sangat menyesal, kemudian mereka mencela orang-orang kafir yang telah menyibukkan mereka sehingga tidak sholat asar pada waktunya. Nah, ini keterkaitannya. Nah, ini ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, sebelum kita akhiri barangkali ada iskal. Nggih. Apa ada perbedaan waktu antara sholat witir dengan sholat fajar? Sholat apa yang pertama? Witir dan sholat fajar. Apa ada perbedaan waktu? Iya. Jadi sholat witir, perbedaan sholat witir dengan sholat fajar. Sholat fajar kan sholat subuh kan ya. Jadi dilakukan setelah masuk waktu. Kalau witir itu sholat malam. Sholat malam itu dilakukan sebelum sholat fajar. Ya berbeda. Yakni apabila seseorang telah tahu sebentar lagi akan azan, ya maka hendaklah dia percepat sholat malamnya dan segera ditutup dengan sholat witir. Ya, karena dengan adanya azan itu sholat malam selesai, habis waktunya. Sholat witir dilakukan sebelum fajar, sebelum subuh. Kalau sholat fajar ya dilakukan setelah terbitnya fajar sholatnya. Allah alam bisawab. Allahumma subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.